Cari apa? Jangan bilang cari pengalaman, itu pura-pura. Oke. Anda bekerja cari apa? Cari uang. Anda? Cari uang. Good. Nanti setelah 40 tahun bekerja tanya, sudah banyak enggak uangnya? Itu loh, banyak orang bekerja mengumpulkan tapi tidak mengumpulkan. Berarti banyak orang bekerja di tempat yang membuatnya tidak bisa mengumpulkan. Pak, saya orangnya jelek. Coba, nanti saya tidak, nanti saya akan menolak. Saya akan tidak setuju. Coba Anda katakan.